اللهم صل على محمد أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqiki wa ridha nafsiki wa zinata arshiki wa midada kalimatiki. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aku bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُونِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Alhamdulillah, ayahanda Kiai Haji Tahri Fakhir, mudah-mudahan ayah selalu dalam afiat, dalam penjagaan Allah, kesehatan ayah, dakwah ayah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan kita akan menyimak dari beliau tentang keajaiban mukjizat Al-Quran. Wah, indah sekali kajian ilmiah bersama beliau. Terima kasih Brimob, terima kasih semua ikhwah fillah berkenan hadir di rumah Allah Masjid An-Nida ini. Udah mau 12 tahun lebih nih kita nih ayah nih. Senang sekali berdakwah. Dan kita terus berdakwah, terus berdakwah, terus berdakwah. Hak harus sabar. Tawasabil marhamah. Dan kita terus berdoa untuk negeri kita Indonesia ini. Dalam perbaikan Allah, satu saat di negeri ini hadir pemimpin yang benar-benar cinta Allah. Pemimpin yang benar-benar cinta syariat Allah. Pemimpin yang hidup dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Satu saat Allah hadirkan di negeri yang kita cintai ini. Karena itu terus kita berdakwah. Karena itu juga Arifin mengucapkan terima kasih pada MMC TV, keluarga besar, yang terus memberi kesempatan kami untuk berdakwah. Untuk perbaikan negeri yang kita cintai ini. Allahu Akbar walillahilham. Ayah, takut terbatas waktu ini. Mohon ayah, nasihati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-Quran satu-satunya kitab yang kita yakini kesuciannya. Ya. Banyak kitab di dunia yang kita lihat. Ada Talmud kitab Yahudi, ada Injil, ada Kojiki kitab Shinto, ada Yesing, Lecing itu kitab Kongkucu. Ada Weda, ada Tripitaka, ada Zendavesta itu kitab agama Majusi. Yang kita yakini kesucian hanya Al-Quran. Ada 15 nama, nama Quran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah itu kalau diurai nanti baru kita ketahuan fungsinya. Nah, tapi bacaan yang mulia, yang populer adalah Al-Quran. Menggambarkan satu keimanan kepada kita sehingga huruf alif, lam, kof, ro, alif dan nun itu adalah beriman kepada Allah. Lamnya beriman kepada malaikat, kofnya beriman kepada Quran, ronya beriman kepada Rasul, alifnya beriman kepada hari akhir, nunnya nurullah, qada Allah. Al-Quran, itu baru satu nama. Belum lagi nama-nama yang lain, ada semua. Az-Zikra, Al-Kitab, As-Sifa, An-Nur, Ar-Ruh. Ini mujizat Al-Quran. Ya. Kemudian, satu hal diteliti oleh para ilmuwan. Membaca Quran, berdoa, berzikir, satu-satunya cara untuk menginteraktifkan 14 juta sel otak kita berinteraksi dengan 16 juta sel di anggota badan kita. Hanya itu. Cara lain gak bisa, Pak. Jadi selama kita membaca Quran, selama kita berzikir, itu sel otak kita berinteraksi dengan semua sel di anggota badan. Ya, itu dipastikan. Yang ketiga, ada keistimewaan. Setiap orang berzikir, setiap orang membaca Quran, setiap orang berdoa dengan cara yang khusyuk, berputarlah gelombang teta, terangsang gelombang teta. Jadi di saraf itu rupanya ada 4 gelombang, ada delta, beta, alfa, dan teta. Ya. Nah, berputar gelombang teta itu gelombang khusus. Yang dipastikan kalau dirangsang terus oleh kita selama hidup, orang itu dipastikan tidak akan pikun di hari tua. Hasil penelitian terakhir. Sampai di Perancis sekarang ditemukan lagi lemak jenggot bisa mencegah kanker, Pak Ustaz. Ini ya? Lemaknya, iya. Lemak? Ya, sudah. Nanti ada bukunya akan keluar lagi. Hasil penelitian semua. Jadi satu-satunya kitab yang kita yakini kesucian, Al-Quran. Para ahli tafsir menyebutkan ciri kitab suci itu pertama. Bahasa kitab itu sesuai dengan bahasa Rasul yang menerima. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa Arab, maka wahyu yang turun diterjemahkan oleh Nabi ke dalam bahasa Arab. Maka Al-Quran harus bahasa Arab. Dan itu bahasa kesatuan. Karena dipakai ibadah, itu mujizatnya itu. Bapak sholat di mana aja pasti Quran yang berbicara. Walau dolin sholat di Jepang, orang Jepang mesti jawab amin. Amin. Walau dolin di India, orang India mesti jawab amin juga. Gak mungkin asirihi dijawabnya. Itu bahasa kesatuan gitu. Luar biasa. Ayah, di sini ada yang orang India, ayah. Yang udah masuk Islam. Iyalah, sudah amin bukan sere-sere. Ya. Begitu, bahasa kesatuan. Injil, turun dengan Nabi Isa. Maka dianggap suci kalau menggunakan bahasa Nabi Isa. 2000 tahun yang lalu bahasa Nabi Isa itu bahasa Ibrani. Bukan bahasa Greek Yunani. Zabur turun dengan Nabi Daud. 1050 tahun sebelum Masihi. Menggunakan bahasa Nabi Daud. Bahasa Nabi Daud bahasa Suryani. Ya, bahasa Suryania, Suryani. Taurat turun dengan Nabi Allah Musa. Pasti menggunakan bahasa Nabi Musa. Tapi atau Taurat itu. Nah bahasa Nabi Musa itu bahasa Mesir kuno, bahasa Kibti, Kibtiah ya. Atau Kibti. Ya. Nah itu ciri kesucian satu kitab itu. Allahu Akbar walillah. Enaknya kalau ngaji-ngaji gini. Kita ini orang kampung ayah, hanya ngelongo. Kibti, kita taunya Kibti itu yang tinggal di Gang 5, yang udah nikah dengan Pak Mumun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Perlu Arifin kasih tahu bahwa Arifin tidak menunaikan ibadah haji. Jadi kalau ada travel yang mengangkat nama Arifin ibadah haji itu nebeng. Arifin tidak menunaikan ibadah haji ya, dari tahun 2002-2003 sudah tidak. Jadi hanya umroh. Itu pun setahun sekali. Ya ikhwah. Insya Allah nanti tanggal 10 Syakban atau 19 Juni. Karena Arifin nazar setiap tahun sekali untuk mengajak orang tua Arifin. Karena suasana yang paling Arifin rindukan ketika tawaf bareng sama orang tua. Salat di depan makam Ibrahim, Arifin mimpin doa, lalu Arifin meluk kedua orang tua Arifin. Nah, disitulah Arifin minta ampun pada Allah dan minta maaf pada kedua orang tua Arifin. Yang paling Arifin suka pada saat itu adalah bila mama bilang, "Mama ridho nak, Abah ridho nak." Nah, itu yang Arifin tunggu setiap tahun. Setiap tahun ayah. Anda nazar untuk ngajak orang tua. Mumpung masih hidup. Arifin hidup, orang tua hidup. InsyaAllah. Dan berikut dua mertua. Karena dua bidadari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang lain jangan ikut-ikutan. Ini kelas kiai. Silakan ayah. Ya. Tadi sudah diutarakan. Bahwa ada reklama iklan-iklan yang kita lihat. Rupanya itu yang termasuk isu saja itu. Ya, itu dianggap isu saja. Dan alhamdulillah, bakti beliau kepada kedua ibu bapak. Dan itu memang ajaran Islam. Terutama ibu lebih dahulu. Ya. Karena ibu lebih capek ngurusi anak. Wah, tuh. Dengarin. Makanya disebut dalam Quran. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Luar biasa. Menyusukan ibu. Itu darah ibu yang keluar. Mengandung ibu. Melahirkan ibu. Jihad. Ya, mengandung itu juga diteliti oleh Dr. Yulia Ustaz. Ahli wanita. Dia teliti yang pertama. Setiap wanita haid satu hari. Itu 110 ribu sel memori ibunya mati. 110 ribu. Jadi kalau dia 10 hari haid. Itu sudah 1 juta sel memorinya mati. Dalam satu bulan itu. Berarti selama 35 tahun itu hampir 12 juta sel memori mati dalam satu tahun kali 35. Itu hampir separuh sel memorinya mati. Nah, risiko pelupa bagi wanita rupanya lebih besar. Nah, makanya saksi di dalam Al-Quran harus dua orang. Tuh, ilmiah nih ya. Sekarang. Alasannya. Tapi ada hikmahnya juga kalau wanita pelupa ya? Iya. Ada. Ya. Ya, ya, buat suami ada masih hikmahnya. Begitu. Ya. Jadi waktu hamil diteliti oleh Dr. Yulia bahwa jadi kalau istri bapak hamil, makanan yang dimakan oleh si istri, ibu 27-32.5% diambil bayi. Ya, diambil bayi. Sehingga yang ibu makan itu hanya 70 kadang 67.5%. Itu yang menyebabkan perut seorang ibu yang lagi hamil banyak mual. Ya, bahasa Betawinya enek. Ya, ya. Ipar mau minjam duit agak enek tuh biasanya. Gitu. Itu lebih enek. Enek. Ya, jadi harus tahu ya. Ya, arisan enggak keluar enek. Ya. Yang enggak enek cuma ngeliat duit tuh. Ya, maka sering-sering kasih duit. Perasaan enggak ada yang lagi hamil atau lagi ngidam gitu dikasih unjuk duit langsung muntah. Huh, gitu enggak ada. Ayah, tunggu ayah. Saya tanya dulu, benar Ibu? Benar Ibu? Oh, benar. Ya, saya udah. Berarti ilmiah ya? Benar. Itu ada hadis Nabi, Pak. Manjakan istrimu tatkala dia hamil. Allahu Akbar. Ulang ayah. Itu maksudnya. Ulang ayah. Manjakan istrimu tatkala dia hamil. Allahu Akbar. Karena istri Arifin yang kedua lagi hamil. Ya. Manjakan. Allahu Akbar. Bilangin enaknya. Doakan ini anak yang ke-6. Doakan ini anak yang ke-6 sehat walafiat. Dan jadi pewaris para nabi ulama. Amin. Jadi itu perjuangan seorang di Quran itu. Para ilmuwan meneliti perjuangan ibu yang paling berat itu adalah ibu nyamuk. Itu ilmuwan. Karena nyamuk itu makanan pokoknya uap bunga dan uap daun. Ya, yang menghisap darah 95%, 98% itu nyamuk betina yang lagi hamil. Sengaja menghisap darah untuk memberi gizi terhadap telur yang dia kandung. Risiko mati ditabok. Paling berat. Ya. Timbul hukum. Jadi pahalanya gede sekali. Timbul hukum jadi. Jihad. Jihad ibu nyamuk. Ibu nyamuk. Makanya kalau nyamuk gigit jangan dipukul. Jangan dipukul. Ikhlaskan demi telur nyamuk itu. Iya, betul. Jadi kita boleh membunuh nyamuk karena ada nyamuk yang memberi mudarat. Tapi kematian nyamuk membawa maslahat. Dia mati dalam keadaan hamil. Mati syahid. Ini menarik, ikhwah. Iya. Pentingnya mengetahui mana nyamuk yang berbahaya, mana yang tidak. Yang tidak. Arif baru paham sekarang. Waktu Arif ngaji di pesantren, kiai lagi ngajar, tiba-tiba diam. Kita baru paham diam karena ada nyamuk yang lagi nempel. Beliau akan dibiarkan beliau sampai kenyang. Begitu kenyang, beliau akan pergi. Arifin tanya, kenapa ayah begitu? Jawaban beliau apa? Hari ini saya tidak punya banyak uang untuk sedekah. Tapi saya punya darah, saya sedekah untuk makhluk Allah. Makanya Allah menyebut dalam Quran, innallaha la yastahi ayat riba masalah ma ba'udah tanpa ma'pauka. Ini anaknya ceramah karena banyak kiai semua nih. Ustadz, bukan kiai. Ya, karena bininya masih satu. Allah tidak malu menciptakan walau seekor nyamuk. Ternyata terbongkar rahasianya. Luar biasa. Jadi Al-Quran yang menjelaskan itu. Makanya ayat pertama yang turun, itu science. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti harus dikaji. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Yang tadi nanam rambutan, tumbuh rambutan, al-khaliq yang menciptakan al-bari diproduk, al-musawwir dibentuk. Itu ilmu Allah. Pelan-pelan aja, al-bari al-khaliq yang menciptakan, al-khaliq yang menciptakan? Iya, al-bari. Al-bari yang memproduk. Al-musawwir yang membentuk. Al-musawwir yang bentuk. Ya, semua bentuk makhluk itu paten Allah. Ya, rambutan berbulu, durian berduri, salak bersisik. Enggak bisa dibantah. Perasaan enggak ada kok. Rambutan berduri, durian berbulu gitu enggak ada. Enggak ada itu. Dan ternyata bentuk ini itu perlindungan buat dia. Rambutan itu tumbuhnya selalu bertumpuk. Sudah diuji coba. Dikeluarkan bajing, disuruh makan rambutan, dari 10 bajing, hanya 3 yang bisa makan rambutan itu. 7 ekor gak bisa. Kenapa? Begitu dia mau masuk, mundur. Mau dekat, mundur. Begitu filmnya diperlambat, baru terjawab. Ya, terjawab, tetap bajing itu mendekati rambutan, dia buka mulut, bulu rambutan yang di atas kena lubang hidungnya, dia geli, dia mundur. Subhanallah. Gara-gara buku itu. Sekarang ada rambutan yang tidak ada bulu. Rambutan rafi'ah. Kagak ada dan itu bajing karena gak ada airnya. Astagfirullah. Tukang rambutan yang kadang nipu kita. Saya pernah beli rambutan buat cucu. Pak, kenapa? Itu rambutan rafi'ah kan gak ada bulunya, Pak. Kok ini? Ada bulunya. Oh, ini rambutan anak rafi'ah. Marfu'ah. Emang ada rambutan marfu'ah? Apa gitu saya? Tahu kita kan cuma rambutan rafi'ah aja. Ini katanya anak marfu'ah. Anaknya marfu'ah. Dicukur itu bulunya. Dicukur. Ayah. Subhanallah. Akbar. Itu namanya rambutan marfu'ah. Bukan rafi'ah. Yang ada bulunya itu. Jadi, bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan ini. Ya. Terutama yang menciptakan diri kita. Ya. Dari Adam pertama kali, di Quran itu disebutkan 6 unsur tanah. Ada sol-sol kejadian Adam itu. Tanah yang kering. Rupanya orang ilmuwan diterjemahkan oksigen. Kalfahor, tembikar. Itu secara ilmiah artinya zat arang. Mintin, sari tanah. Ilmiahnya zat air. Tinil lazib, tanah liat, zat besi. Min hamain, lumpur hitam, zat lemas. Turobin, unsur tanah, zat anargen. Kemudian baru fa'idha sawaituhu wa nafathu fi mirru. Baru ditiupkan ruh itu. Itu sains semua itu. Nah, dan kita bisa melihat bagaimana ilmu Allah dengan kita itu. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau kita mau urai, luar biasa. Rambut bisa panjang, alis diam. Siapa yang nahannya kalau bukan Allah? Dikasih mata, kita bisa melihat. Lensa mata kita ini, itu Pak Ustadz, pandangan mata itu mengalahkan kecepatan cahaya. Satu detik kita udah berapa mandang ke bintang itu. Tembus. Makanya harus disapu oleh kedipan mata. Itu ilmu. Ibu-ibu, kalau dari lahir gak bisa ngerdipkan mata, belum tentu dapat jodoh. Serem. Kenapa ya? Ya melotot aja Pak Ustaz. Berat itu. Jadi itu sunatullah yang kadang gak terbaca oleh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu coba diperhatikan. Ya. Gigi, kita bisa makan karena ada gigi. Tapi perhatikan sifatnya dengan kuku kan. Kuku bisa panjang, dipotong tiap minggu jadi nikmat. Gigi ditahan. Itu ilmu Allah. Bagaimana kalau Allah balik? Kuku yang diam, gigi yang panjang. Repot. Minggu mau kondangan, Sabtu motong gigi pasti. Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini menyadarkan kita benar di kalam Allah. Bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum wala tusirun. Sebab kejadian di muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Pada dirimu, pada tubuh ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena itu setiap kita bercermin doanya apa? Allahumma kama ahsanta khalqi fa'sinu. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum beliau melanjutkan, insyaallah zikir tanggal 24 Jumadil Akhir atau 5 Mei di Masjid Ajikra Sentul. Dan dimulai dengan salat malam, Qiyamul Lail, yang beliau sudah jabarkan secara ilmiah tentang hikmah salat malam itu. Luar biasa. Karena itu kita membiasakan salat malam berjamaah setiap Ahad. Setiap malam Ahad jam 2 sampai jam 4, 11 rakaat. Dengan imam yang indah sekali, imam yang hafal Quran. Indah sekali, Allahu Akbar. Silakan datang. Dan kita selalu kajian Israq. Ya, langsung bersama Arifin. Dari Senin sampai Jumat. Jadi kalau ingin berjamaah subuh bersama Arifin, silakan datang ke Masjid Az-Zikra. Dan Arifin bersama jamaah tidak akan keluar dari masjid. Kecuali matahari terbit. Untuk melaksanakan sunnah Nabi. Kemudian sholat Israq. Dan hadir, pahalanya haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Maka itu waktu Arifin ke masjid, ditanya istri kemana kak? Mau menaikkan ibadah haji. Mau menaikkan ibadah umrah. Jadi setiap hari haji umrah. Setiap hari haji umrah. Kapan lagi kita menanam itu? Kan dah lama kita hidup di dunia ini. Allahu Akbar. Ayah, nasihati kami kembali. Tapi terakhir, tadi dengar ada aliran baru, apa itu ayah? Paham alisan. Apa itu? Aliran istri 9. So. Allahu Akbar. Ya. Lanjut. Lanjutkan ya. Ayah. Ciri kedua kata mufasirin. Satu kitab suci, tidak ada campur tangan manusia. Jadi 100% firman Allah. Makanya dalam Al-Quran itu, perkataan Nabi dipisahkan. Ya, sunatul Rasul, hadis-hadis dipisahkan. Nah, ini yang terkadang kita kurang pelajari. Di Al-Azhar itu sudah harus 4 tahun ngambil jurusan ilmu hadis itu. Karena hadis itu banyak. Pertama, firman Allah melalui Rasul disebut hadis kudsi. Yang kedua, perkataan Rasul sendiri disebut hadis qauli. Perkataan Rasul ya. Yang ketiga adalah perbuatan Rasul. Disebut hadis fi'li. Ya. Yang keempat, cita-cita Rasul. Disebut hadis ahammiyah. Rencana atau cita-cita Rasul. Yang kelima adalah perbuatan sahabat atau perkataan sahabat yang dilihat Nabi dan didengar oleh Nabi dan dibenarkan, itu yang disebut hadis takrir. Nah, jadi hadis takrir itu banyak. Sahabat Nabi kan banyak. Ya, yang dilihat semua. Sampai 60 sampai 70 sahabat. Bahkan ke 70 sahabat itu masuk dalam daftar karomatul aulia, Pak Ustaz. Kemuliaan para wali-wali Allah. Luar biasa itu. Ya. Nah, itu semua punya karomah. Semua sahabat itu. Abu Bakar. Itu mata beliau itu bisa nembus pandang. Ya, bisa tembus pandang. Jadi kalau dia nanya, bawa uang berapa? Ngebohong. Ah, dia bisa lihat. Dengan mata. Seorang ibu yang lagi hamil cukup datang dengan Abu Bakar. Kira-kira anak saya laki atau perempuan? Abu Bakar kadang jawab, siapkan kambing 2. Rupanya laki. Tembus pandang. Umar bin Khattab, karomah yang paling itu adalah pendengaran. Dia bisa mendengar kupingnya jamaah Islam yang jadi berperang di Persia. Ya, itu Umar bin Khattab. Khutbah. Ya, lagi khutbah. Depannya jamaah khutbah, tapi komandonya perang. Jamaah bingung. Wah, rupanya sedang mengemando pasukan di sana. Pasukan di, ya. Subhanallah. Jadi komandan berimam gak perlu hadir itu. Ada demonstrasi. Hadapi dengan berzikir. Dengan hadrah. Wah, subhanallah. Itu pasukan berimam. Semuanya berwudu. Yeah. Ucapkan salam pada rakyat. Yeah. Jadi semua wali. Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu salah satu sahabat yang punya doa kontan. Sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya waktu terjadi kemarau di Madinah, Umar mesti ngundang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk minta turunkan hujan. Turun hujan, minta doakan lagi, hentikan hujan. Wow. Karena dari zuhur sampai isya hujan terus soal. Subhanallah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah juga dia difitnah di Irak. Karena gubernur dia di Irak Baghdad. Bahwa ada gandum dituduh oleh masyarakat isu bahwa gandum itu tidak sampai kepada rakyat. Tapi dia menjawab, saya yang menyampaikannya di malam hari tanpa ada protokoler lagi. Nah, kalau isu itu masih ada katanya minggu depan, hati-hati kalau saat berdoa. Nah, ternyata isu itu masih ada. Bahasa sekarang isu itu agak keren, Pak Ustaz. Gosip. Hot gosip. Check and recheck. Kasak kusuk. Buah bibir. Bibir plus. Kiss plus. Silet. Was-was. Agak keren. Ngaji nih. Kita ngaji. Ada daftar di koran. Jadi isu itu disebar. Ternyata saat ngangkat tangan. Ya Allah, isu itu memutar balikkan kenyataan. Tolong putarkan balikkan lagi. Putarkan muka orang yang melemparkan isu itu. Subhanallah. Besok Pak Ustaz, hari Sabtu. Itu 3 orang pejabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Terbalik mukanya. Kontak. Subhanallah. Ini kalau ada Sa'ad bin Abi Waqqas di Indonesia ini. Terbalik semua. Sejak dari Senayan sampai ke banyak balik sampai ke kan. Subhanallah. Jadi yang penyebar gosip dosa semua itu. Yang nontonnya begini semua. Ya. Yang krunya, yang kameranya juga kena. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri kedua, satu kitab suci tidak ada campur tangan manusia. Ciri ketiga kitab suci itu sesuai dengan fakta keadaan. Ya. Jadi dalam Al-Quran ini, yaum, hari, tersebut 365 kali. Satu tahun. Syahrud, bulan, itu tersebut 12 kali. Al-Haya, Al-Maut, itu tersebut 137. Sama ya? Ya. Hidup dengan mati, sama disebutnya. Sama. Disebut keseimbangan. Malaikat, setan? Sama. Disebut keseimbangan semua. Laki, perempuan? Sama. Sama. Keseimbangan. Nah. Dan Al-Quran memiliki ajaib. Angka ajaib itu pertama 7, kedua 19. Jadi Allah menciptakan makhluknya itu dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya. 7 hari. Jadi angka 7 itu rupanya angka sunatullah. 7 tawaf. 7 kali tawaf. 7 sa'i. Ya. Dan setiap sunatullah diteliti oleh Fibonacci. Itu ahli matematika. Semua sunatullah itu memiliki golden ratio, rasio emas. Rasio emas itu 1,618. Semua ciptaan Allah. Binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia. Jadi kalau di tubuh manusia, kalau Bapak ukur jarak jari tengah berapa mili, dibagi dengan jarak jempol, itu jawabnya 1,618. Kalau diukur lagi jarak siku ke ujung jari, dibagi dengan jarak siku ke pangkal bahu, jawabnya 1,618. Dan angka 1,618 itu ternyata di abjad hijaiyah, satu itu huruf alif, Pak Ustaz. Enam itu huruf ha. 1,6. 1,8. Satu alif lagi, jadi aha. Sedangkan 8 huruf dal. Jadi ahad. Keesaan. Jadi ciptaan Allah itu menggambarkan satu keesaan. Nah, makanya kita bisa melihat tidak ada tandingannya. Ciptaan Allah. Manusia cuma menanam. Kalau tumbuh-tumbuhan, Allah yang menumbuhkannya. Nanam pisang, tumbuh pisang. Nanam pepaya, tumbuh pepaya. Nanam mangga, tumbuh mangga. Makanya besok tanya itu dengan tukang mangga. Pak, ini mangga dari mana? Dia jawab, nanam. Pakai apa Bapak nanamnya? Pakai biji pepaya. Biji pepaya itu adanya di dalam pepaya, Pak. Iya. Nah, pepayanya Bapak dapat dari mana? Nanam juga. Dari mana? Dengan apa? Pakai biji pepaya. Berarti ada pepaya. Nggak selesai-selesai. Nanyanya mesti begini, pepaya pertama kali Pak, pakai biji siapa? Nyerah. Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak mungkin buah semangka berdaun sirih. Nah. Karena sudah ada yang punya biji. Ya. Biji pepaya. Biji pepaya. Buahnya pepaya. Buah pepaya. Biji semangka. Buah. Buahnya semangka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Biji manusia. Subhanallah. Mukjizat Al-Qur'an. Ya. Tadi di antara ciri kitab suci itu tidak ada pertentangan antar ayat. Ya. Jadi Al-Qur'an itu antara ayat dengan ayat kalau ada perbedaan penjelasan, penegasan hukum. Misalnya khamr ada manfaat, ada mudharat, nanti ada ayat mudharatnya lebih besar dari manfaatnya. Penjelasan, penegasan, bukan bertentangan. Dan yang terakhir, ciri satu kitab suci itu bisa diterima oleh ilmu pengetahuan. Bisa diterima oleh sains. Jadi semua yang terungkap di Quran itu dibenarkan oleh ilmuwan. Misalnya kejadian alam semesta. Fi sittati ayyam. Dalam 6 hari, 6 periode, 6 tahap. Dan itu terbukti. 6 tahap itu adalah alam semesta kita bersatu. Kemudian tahap kedua bercerai, berpecah. Terjadilah bumi. Tahap ketiga tercipta gunung. Karena hawa panas. Keempat, tercipta air. Dan kelima, tercipta tumbuh-tumbuhan. Keenam, tercipta binatang. Jadi dipersiapkan dulu oleh Allah, baru manusia diturunkan. Itu jadi isi Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kejadian manusia sesuai dengan ilmu pengetahuan. Semua. Selama ini ayat kita hanya hafal doang. Fi sittati ayyam. Betul. Summa istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tatadzakkarun. Ini karena imam-imam semua ya. Baru tahu sekarang arti 6. Iya. Jadi bumi berpecah, cerai, tercipta air, tercipta air. Ya. Daratan yang muncul setelah diteliti adalah Mekah. Dan itu terbukti karena letusan gunung di Laut Merah, lavanya itu ternyata yang menutupi kota Mekah. Dan itu dilihat dari pembangunan sekarang di jarak 35 meter. Itu lava gunung yang tertumpah. Jarak 35 meter ke bawah. Berarti permukaan bumi yang muncul pertama adalah Mekah. Dan satu-satunya kota yang lurus antara titik kutub utara dan kutub selatan, itu Mekah. Makanya magnet kutub utara dan selatan itu sama kuat. Para ilmuwan menyebut zero magnetic area, nol magnet. Jadi kalau kita bawa kompas di Masjidil Haram, itu tidak bisa bergerak. Mesti mati dia, Pak. Karena semua arah sudah kiblat. Sudah kiblat soalnya itu. Jadi diam dia, mati. Jadi magnetic area. Dan tadi kita menyebut golden ratio. Satu-satunya kota yang memiliki golden ratio, apa nih, rasio emas ciptaan Allah, itu Mekah. Ya, jadi jarak kutub selatan Mekah 12.300 km. Kalau dibagi dengan jarak Mekah ke kutub utara 7.600 km. Jawabnya 1,618. Itu hasil penelitian tadi. Jadi banyak para ilmuwan itu justru melihat ilmu pengetahuan di abad ke-20 ini, mereka temukan ternyata sudah terungkap di Quran. Ya, Profesor Maurice itu ilmuwan Prancis. Itu peneliti mumi. Waktu di Mesir, 3 mumi yang dia teliti ya. Satu mumi yang dia perhatikan dengan seksama, ternyata dia bisa tahu mumi inilah yang menyebabkan matinya karena paru-paru basah. Ternyata Fir'aun, Ramses kedua. Dia tadinya gak percaya bahwa ini Ramses yang hidup di zaman Nabi Musa. Kok matinya harus tenggelam karena paru-paru basah. Kemudian baru dijelaskan di dalam Yunus ayat ke-92. Faliyauma nunajjika bibadanika. Hari itu rupanya diselamatkan Allah karena Fir'aun tenggelam. Akhirnya Moris masuk Islam. Ya. Diselamatkan jasadnya untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Kenapa? Karena kesombongan Fir'aun itu. Sekaligus menunjukkan kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran. Ya. Sama itu Pak Ustaz. Cucu penemu sidik jari manusia. Itu orang Jerman. Itu masuk Islam. Karena ternyata setelah dia teliti, identitas manusia di sidik jari itu ada di Quran. Di surah Al-Qiyamah ayat ke-4. Balako dirina ala annusawiyah banana. Pada hari kiamat itu nanti kami sanggup mengumpulkan jari jemari mereka. Itu Allah. Berarti ayat itu menunjukkan bahwa identitas orang sebetulnya ada di sidik jari. Ada. Masuk Islam. Ilmuwan Yahudi yang masuk Islam heboh kemarin, Robert Gilham. Itu peneliti kandungan dia. Itu teknologi sudah canggih, Bapak. Seorang suami yang meniduri istri itu dengan peralatan bisa dibaca rekam jejak sidik si suami di rahim istri dengan peralatan di layar. Ada sidik, ada rekam jejak. Nah, rekam jejak itu setelah diteliti kabur setelah 1 bulan 30%. 2 bulan kabur 70% rekam jejak di ibu tadi di rahim itu. 3 bulan bersih 100%. Maka kepada Robert diberitahu Al-Baqarah 228. Istri yang diceraikan harus menunggu 3 bulan lamanya. Supaya hilang, supaya bersih. Jangan numpuk rekam jejak. Supaya hilang jejak. Subhanallah. Subhanallah. Ya, hamil. Ya. Jadi fitnah. Fitnah kalau hamil. Siapa jadi nanti anaknya? Ya. bisa dibuktikan dengan Allah. Itu. Tapi kalau laki-laki? Enggak. Jadi kalau subhanallah, Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi kalau Allah istrinya Allah meninggal, laki-laki sudah bisa langsung. Oh, subhanallah. Ya. Allahu Akbar. Allah. Ibu-ibu lah. Ya. Ceramah begitu repot, Pak Ustaz. Iya, iya. Ya, kalau di kampung. Iya. Enggak diundang lagi kita. Tapi tidak untuk kajian ilmiah. Ya, kajian ini ilmiah. Kajian fikih, makanya ibu-ibu pada senang hadir ya. Ya, begitu ya. Allahu Akbar walillah. Ada di Hospital Kansas terjadi. Dua ibu melahirkan anak. Tapi perawat teledor memberikan nomornya. Sehingga lapor ke ibunya, dia takut. Akhirnya rapat dewan dokter. Harus dipimpin oleh dokter senior. Dokter senior kebetulan agama Islam. Dokter Ahmad, warga negara Amerika, keturunan Mesir. Bagaimana cara dia memimpin, menentukan si anak. Itu dia minta. Contoh ASI ibu yang melahirkan. Kemudian diperiksa di laboratorium. Diukur kadar garam ASI, kadar garam. Nah, rupanya ibu A kadar garamnya itu 2 kali lipat. Ibu B kadar garamnya 1 kali. Dokter Ahmad itu langsung memutuskan. Ibu A ini yang punya anak lelaki, bayi lelaki. Yang kadar garam 2 kali itu. Ibu B itu yang punya anak perempuan. Nah, dokter yang ikut hadir agak sedikit interupsi. Apa enggak patut ditunggu DNA-nya dulu? Enggak usah. Kenapa, dok? Ada dalilnya di kitab saya. An-Nisa ayat ke-11. Begitu dibaca, anak lelaki mendapat 2 bagian anak perempuan. Subhanallah. Jadi sudah Allah buktikan. Iya. Rupanya ayat waris itu, Pak Ustaz. Kok Allah buktikan. Kadar garamnya itu 2 kali lipat. Ya Allah. Kurban harus 2 kambing. Akikah itu. Jadi memang terbukti. Kenapa kok kadar garam yang diteliti oleh Dr. Ahmad? Nah, kadar garam itulah yang menyebabkan tulang si anak jadi kuat. Nah, ibu kadar garamnya 1 kali, maka tulangnya lembek. Jadi kalau ada anak lembek, lembek, ini kadar garamnya yang kurang, Pak Ustaz. Makanya kita disebut ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki gagah pejantan. Tugasnya sebagai imam melindungi wanita yang lemah. Subhanallah. Terima kasih ayah, terbatas waktu. Jangan lupa nanti zikir tanggal 24 Jumadil Akhir atau 5 Mei di Masjid Adzikra Sentul. Arifin tunggu ikhwah, maafkan Arifin. Terima kasih ayahanda. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Taiba, Ya Taiba, Ya Dawalla, Ya Naistaghnali, Walhawa nadana, Walhawa nadana. Ya Taiba, Ya Taiba, Ya Dawalla, Ya Naistaghnali. Masdarul mawahi ya hura hal hura li hajib indakum afdarul gilmana afdarul gilmana ya taiba ya taiba ya dawal ayana walhawa nadana ya taiba ya tawalla ya naistaghnali walhawa nadana ya مواهي يا ترى هل هرى لي هاجب عندكم أفدار الغلمان أفدار الغلمان يا طيبا